Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa salam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-42 dari kitabul hajj. Dan di bab yang ke-42, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang keutamaan negeri Mekah. Dan sudah kita lalui bahwasannya negeri Mekah merupakan negeri yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habbu ardillah ilallah, dan engkau adalah bumi atau negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya tidak dikarenakan aku dikeluarkan, itu diusir dari negerimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Dan hasil disahihkan oleh al-ilm nas bahwasanya negeri Mekah negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sudah kita lalui, di antara sebab negeri Mekah merupakan negeri yang terbaik, negeri Mekah terdapat di dalamnya Baitullah Azza wa Jal, itu Al-Ka'bah. Dan sudah kita lihat bahwasanya salat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lainnya. Begitu pula di Mekah, di samping Ka'bah terdapat sumber mata air, itu air Zam-Zam yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan untuk negeri Mekah, dan sejarahnya sudah kita lalui di pertemuan yang lalu pada saat Ismail alaihissalam masih dalam keadaan bayi dan ibunya Hajar bersamanya ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim. Ibrahim kembali ke negeri Syam dan memberikan bekal kepada istri dan anaknya berupa air minum dan sekeranjang kurma. Ketika kehabisan bekal pertama air, maka Hajar mencari air. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan dengan malaikat mengepakkan sayapnya dan keluar darinya mata air Zam-Zam. Yang mana air Zam-Zam juga air yang terbaik yang ada. Dan Nabi katakan tentang air Zam-Zam, tamatu ta'min wa shifau suqmin. Air Zam-Zam itu makanan yang mencukupkan dan obat untuk penyakit. Dan juga Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu bisa dijadikan apa yang peminumnya meminumnya. Dan juga tentang bunyaniha, bagaimana sejarah pembangunan negeri Mekah sudah kita lalui di pertemuan yang lalu. awal yang membangun negeri Mekah dan tinggal di tempat tersebut adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail, Hajar istri Ibrahim dan Ismail putranya, tinggal di lembah Mekah, di lembah yang Allah katakan ghairi dzar'in. Kemudian Allah berikan karunia kepada keduanya dengan mata air zam-zam, dan mereka hidup berdua di tempat tersebut. Kemudian Allah mudahkan dengan datangnya orang-orang jurhum. Dan orang-orang jurhum mereka meminta izin kepada Hajar untuk bisa tinggal bersama mereka, dan Hajar mengizinkannya. Sejak itu negeri Mekah hidup sampai zaman sekarang. Dari pertanyaan tadi kita telah mengambil tafsir ayat yang ke-25 sampai 28 di surah Al-Baqarah yang isinya menunjukkan keutamaan negeri Mekah dan keutamaan Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang keduanya adalah orang yang membangun Ka'bah. Setelah itu beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Jufi. Kan di Sahih Bukhari ada 4 Abdullah bin Muhammad yang merupakan guru Imam Bukhari dan semuanya thiqah. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Jufi. Dan kalau diitlakkan Abdullah bin Muhammad, maka yang dimaksud adalah beliau. Kemudian Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abdullah ibn Ahmad ibn Abi Al-Aswad dan Abdullah ibn Muhammad ibn Al-Asma. Qala haddathana Abu Asim wa Dhahhak bin Makhlad al-Mulaqab bin Nabil. Qala akhbaran ibn Jurayj. Qala ibn Jurayj Abdul Rahman Mas ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abil Aziz. Abdul Malik ibn Abil Aziz. Qal akhbarani Amr ibn Dinar. Qal sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Lama buniyatil Ka'bah, dahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulani al-hijara. Faqal Abbas radhiyallahu ta'ala linabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka 'ala raqabatik. Fakhara ila al-ard. وطمحت عينه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengisahkan tentang kejadian pemugaran Ka'bah sebelum zaman nubuah. Dikatakan pemugaran Ka'bah itu di tahun ke-25 setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. Dan sebagian mengatakan di tahun ke-35. Dan sebagian kita ketahui Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Dan pemukulan Ka'bah, Nabi SAW pada saat itu berusia 25 atau 35 tahun. Dan ala takdirai, pada saat itu Nabi SAW belum diangkat menjadi Rasul. Di sini disebutkan di Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat dari kalangan Ansar. Tentunya beliau tidak menyaksikan kejadian ini. Mursalul sahabi. Tapi mursalul sahabah la yadur. Hadisnya tetap sahih. Kata Jabir bin Abdullah, tatkala Ka'bah dipugar, maka Nabi SAW beserta pamannya Abbas ibn al-Muttalib ikut bekerja sama dengan orang Quraisy dalam pemugaran Ka'bah. Yanqulani al-hijarah. Keduanya ikut memindahkan batu-batu yang digunakan untuk memugar Ka'bah. Maka ketika keduanya mengangkat batu, Abbas paman Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, ij'al izaraka 'ala raqabatik. Katanya jadikan sarungmu di atas pundakmu. yaqikaimal hijarah, agar tidak terluka dikarenakan gesekan batu, agar tidak terluka pundaknya dikarenakan mengangkat batu. Fakhara ilal ard, ketika Allah takdirkan ketika Nabi SAW mengangkat kainnya, sarungnya ke pundaknya, kainnya jatuh sehingga terlihat aurat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hal tersebut pernah terjadi. Wa tamahat aina ila sama, maka Nabi SAW ketika dalam keadaan mengangkat batu dan sarungnya jatuh, kedua mata beliau mengarah ke arah langit sambil mengatakan arin izari, atin, berikan kepadaku izarku. Fasyaddahu alaih, maka imam beliau atau Abbas membantunya memakaikan sarung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di riwayat yang lainnya sebutkan bahwasanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat lagi terbuka auratnya. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah pada masa tersebut, sudah merupakan kebiasaan mereka dan bukan suatu yang aib bagi mereka membuka aurat. Sampai mereka ketika tawaf di Ka'bah pun, mereka kalau tidak mendapatkan pakaian orang-orang Quraisy karena khumus, mereka tawaf dalam keadaan oryan, telanjang. Adapun Nabi SAW terjaga, terjaga dari hal tersebut sekalipun beliau belum diangkat menjadi Rasul, terjaga dari perkara-perkara yang tidak terpuji. Sehingga sini sejarah pembukaan Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, Ka'bah dipugar pada zaman sebelum nubuah, dikatakan tahun ke-35 dari tahun gajah, yaitu 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan sebagian mengatakan tahun ke-25, berarti 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan di tahun tersebut Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah itu sudah kita tahu di Sahih Bukhari, Ka'bah dipugar lagi pada zaman Abdullah ibn Zubair, dengan sebab nanti akan disebutkan dalam hadis setelahnya. Kemudian setelah itu, yang mana Abdullah ibn Zubair membangunnya itu di atas qa'idah, yaitu di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena ketika orang Quraisy memugar Ka'bah, nafkah mereka, biaya mereka untuk membangun Ka'bah tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah di atas semua pondasi Nabi Ibrahim, maka sebagian itu tidak dibangun. Itu sekitar Hijrah Ismail yang kita lihat sampai sekarang, itu bagian dari Ka'bah yang tidak dibangun oleh orang Quraisy dikarenakan kekurangan nafkah. Maka Abdullah bin Zubair ketika beliau merasa mampu dengan nafkahnya dan beliau mengetahui sebabnya kenapa Nabi SAW tidak membukarnya lagi, maka beliau bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu ketika Abdullah bin Zubair terbunuh oleh pasukan Syam, pasukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka Hajjaj bin Yusuf mengembalikan lagi Ka'bah ke bangunannya semula. Itu yang dipugar oleh orang-orang Quraisy. Dan sampai sekarang, sampai sekarang bangunan tersebut seperti apa yang dibangun atau dipugar oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang merupakan bangunan atau pugaran orang-orang Quraisy. Yang akan kita baca dalam hari setelahnya. Qala rahimallahu taala hadatsana Abdul Masbana Al-Qalam Nabi An Malik wa Malik bin Anas An Ibn Shihab wa Zuhri An Salim bin Abdullah An Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Bakar Akhbarah Abdullah bin Umar An Aisyah radhiyallahu taala anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تروا أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على أن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعته. داري عبد الله بن محمد بن أبي بكر cucunya Abu Bakar As-Siddiq dari putranya Muhammad, beliau mengkhabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya bibi beliau Aisyah istri Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya dahulu Nabi pernah berkata kepada Aisyah, Wa isya, tidakkah engkau lihat? Alam taroi, bukan alam taro, alam taroi. Tidakkah engkau lihat wa isya tentang kaummu? Dahulu ketika mereka memugar Ka'bah, iqtasaru an qadi Ibrahim. Mereka tidak mampu membangun Ka'bah secara keseluruhan di atas qawaid, itu di atas pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian Ka'bah tidak terbangun, dalam keadaan tidak dibangun dengan bangunan, yaitu yang sekitar Hijr Ismail. Maka kata Isa, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala taruddu ala qaid Ibrahim. Wahai Rasul, tidakkah engkau kembalikan, itu engkau sempurnakan bangun sebut, sehingga semuanya terbangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menjawab, laula hadatsanu qaumiki bil kufri fa'atu. Seandainya tidak dikarenakan kaummu wahai Aisyah baru saja meninggalkan masa kekufuran, niscaya aku akan lakukan. Tetapi dikarenakan baru saja orang Quraisy meninggalkan masa kekufuran, mereka baru saja masuk Islam kebanyakannya ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, maka Nabi SAW mengurungkan niat tersebut. Faqala Abdullah radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Umar ketika mendengar cerita Aisyah dari keponakannya Abdullah bin Muhammad bin Bakar, beliau berkata, "La in kanat Aisyah radhiyallahu anha sami'at hadha min Rasulullah sallam, ma ura Rasulullah sallam taraka istila maruknain." Al-ruknain alladaini yaliyani al-hijr illa anna al-bayt lam yutmam ala qawaid Ibrahim. Kata Ibn Umar, seandainya Aisyah telah mendengar hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak melihat Nabi sallam tidak mengusap dua penjuru Ka'bah yang yalianil hijr, yang setelah hijr, yang setelah penjuru yang ada Hajar Aswadnya. Karena sini kalau diibaratkan posisi seperti ini ada namanya Hijr Yamani, itu penjuru Yamani. Kemudian Hijr Aswad, yang mana kalau seorang sedang tawaf disunahkan untuk mengusap bagian apa namanya penjuru Yamani dan juga Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad yang paling afdol dicium. Adapun yang sebelahnya, yang dua penjuru tersebut Nabi SAW tidak pernah mengusapnya ketika tawaf. Kata Ibn Umar, seandainya Aisyah mendengar hal ini dari Nabi SAW, bahwasanya dahulu orang Quraisy tidak bisa menyempurnakan bangunan Ka'bah di atas pondasi Ibrahim, maka sepertinya Nabi tidak mengusap kedua penjuru tersebut dikarenakan belum sempurna bangunannya. Itu bukan akhir penjuru dari bangunan Ka'bah tersebut. Illa anal bait lam yutmam ala qaid Ibrahim. Ini istinbat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Nabi hanya mengusap rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Karena itu dibangun di atas qaid Ibrahim. Adapun yang sebelahnya katanya dua tersebut bangunnya sebelahnya belum sempurna, karena ada bagian yang belum dibangun, yaitu sekitar Hijr Ismail. Qala hadatsana Musaddad wa bi Musaddad qala hadatsana Abu al-Ahwas wa Sallam bin Sulaim al-Hanafi qala hadatsana Ash'ath ibn Abi Sya'sa al-Muharibi an al-Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Jadr أمن البيت؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يرخلوا في البيت؟ لم يرخلوا في البيت. قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعلى ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت. Wan unsiqaba bil ab. Lebih lengkap lagi kisah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jadr, tentang tembok Hijr Ismail yang ada setelah rukun Aswad. Tentang Hijr Ismail aminal baithu, apakah Hijr Ismail bagian dalamnya itu bagian dari Ka'bah atau bukan? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Jadi kalau kita lihat bangunan Ka'bah, misalnya persegi seperti ini, sebelah sana ada bagian di luar, yang sekarang ada tanda tembok, Hijr Ismail. Ada tembok, Maka ditanya oleh Aisyah, bagian dalam tembok tersebut sampai ke bangunan Ka'bah sekarang itu bagian dari Ka'bah bukan? Kata Nabi, iya, itu bagian dari Ka'bah. Maka Aisyah bertanya kembali, "Fama lahum lam yakhiluhu fil bait?" Kenapa mereka orang Quraisy tidak memasukkan bagian tersebut menjadi bagian Ka'bah sehingga dibangun dengan sempurna? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya kaummu itu orang-orang Quraisy dahulu ketika membongkar Ka'bah qasarat bimunafaqah. Biaya mereka tidak mencukupi untuk membangun seluruh pondasi Ka'bah. Kemudian kata Aisyah, aku bertanya lagi, "Fama sya'nu babih murtafi'ah?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa pintu Ka'bah kok tinggi?" Seperti kita saksikan, kalau mau masuk Ka'bah lewat pintu Ka'bah, itu harus memakai tangga. Kenapa dibangun tinggi? Qala, maka Nabi mengatakan, "Fa'ala dalika qaumukim." Itu katanya perbuatan orang kaum, orang-orang Quraisy. Tujuannya liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u, agar orang yang mereka izin untuk masuk bisa masuk dan orang yang tidak diizinkan tidak bisa masuk. Jadi kalau orang yang mereka izinkan masuk, mereka masuk lewat pintu tersebut bisa masuk. Orang yang mau masuk dan mereka tidak sukai, katanya dijatuhkan kalau mau naik ke pintu Ka'bah tersebut. Walau anna qaumaki hadithun ahdun bil jahiliyah fa akhawan tunkiru qulubum an nukhil jadda fil bait wa nusiqa bi an babahu bil aq. Karena seandainya tidak dikarenakan kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, masa kekufuran, niscaya kau akan bangun Ka'bah itu di atas pondasi Ibrahim secara sempurna. Akan tetapi aku khawatir hati mereka mengingkari kalau aku masukkan bagian Hijr Ismail ke Ka'bah dan aku jadikan pintunya di bawah. Masih ada dua riwayat masih berkaitan dengan pembangunan Ka'bah. Insya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Syahidnya bahwasannya Ka'bah yang ada sekarang itu merupakan pemugaran awalnya oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dan kejadiannya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Setelah itu dipugar pada zaman Abdullah ibn Zubair. Kalau bangun Abdullah ibn Zubair seperti atau di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke bentuk semula seperti yang dipugar oleh Quraisy oleh Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi dan sampai sekarang. Disebutkan di Tarjamah Malik, pada zaman Malik khalifah pada zaman tersebut meminta fatwa kepada Imam Malik. Katanya, "Apakah saya kembalikan bangunan Ka'bah itu di atas qawaid Ibrahim, disempurnakan bangunannya seperti pada bangunannya Abdullah bin Zubair atau tidak?" Maka Imam Malik tidak mengizinkan. Khawatir Ka'bah dijadikan permainan oleh para penguasa. Beliau tidak mengizinkan untuk dipugar dan dibiarkan seperti keadaannya sekarang. Dan sampai sekarang keadaan Ka'bah seperti yang kita ketahui. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.